Jelas ya, dari yang pertama wasil awi syuha asani hiwa ma asyrahahu fi kuntuhul khulfun tama. Ya. Bahwasanya ma di situ maknanya kullu dhamirin asyrahahu, yakni asyraha ha asani, sehingga ma yang lebih tepat ma'tufnya kepada ha bukan sani. Yang mabitnya sani adalah sudah kita lewatkan ya. Itu agar dhamir yang boleh muttasil dan munfasil ini adalah yang kedua dari dua dhamir yang dinasabkan oleh fi'il atau isim yang selain apa? Nasikh. Kemudian kuntu babnya apa ini juga sudah kita lewatkan. Ya, sudah kita lewatkan. Nah, iwa babnya kuntu apa? Babnya kuntu lebih ringkas ini malah. Agar dhamir ini yang boleh mutasil dan munfasil datang sebagai khobar bagi kana ataupun akhwatnya kana. Yang meskipun kalau Abu Hayyan itu hanya membatasi pada kana saja. Abu Hayyan hanya membatasi pembahasan ini pada apa? Kana saja. Aitu bobit dari kuntu, agar bomir yang boleh mutasil dan munfasil ini adalah ya, sebagai khobar baik kana atau salah satu dari apa temannya. Kemudian kalau bobitnya khiltani apa mak? Ya, agar bomir ini yang boleh mutasil atau munfasil adalah yang kedua dari dua dhamir yang dinasabkan oleh apa? Fi'il nasikh min babi apa? Dhanna. Ya. Agar dhamir yang boleh mutasil atau munfasil ini adalah yang kedua ya, dari dua dhamir yang dinasabkan oleh fi'il pada babnya warna seperti khiltanihi khala babnya warna ya, Arabnya tadi jelas kadzaka khiltanihi kadzaka jaru wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam khiltanihi qusida lafdhu mubtada. Ya, kalau di Arab khiltanihi bagaimana Arabnya? Khiltanihi fi'lun wa fa'il wa maf'ulaihi, ya kan? Khala fi'lun mabni ala sukun liittishalihi bi dhamir rafin mutaharrik. At-ta dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli rafin fa'il. Nun lil wiqaya. Al-yad dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih awwal. Al-ha dhamir muttasil mabni ala al-kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih tsani. Demikian. Kalau kuntuhu bagaimana? Kuntuhu fi'lun wasfuhu wa khabaruhu, ya kan? Kana fi'lun ma'ad naqis ya mabni ala sukun liittishalihi bi dhamiri rafin mutaharrik atta dhamir muttasil mabni ala dhammi mahalli rafin ha fa'il ya ismuhu ya al hadha dhamir muttasil mabni ala dhammi mahalli nasbin khabaruhu khabarnya. Al salni lebih mudah lagi kan, salnihi fi'lun wa fa'il wa maf'ulaihi. Sa'ala, kalau di daerah pakai salah, salah fi'lun fi'il amrin mabni ala sukun litisalihi mabni ala fi'il amrin mabni ala sukun jelas. Wan nun lil qaya ay al ya mabni muttasil mabni ala as-sukun bi mahalli nasbi maf'ul bih awal min ha'nya ful mistani jelas insyaallah. Jadi khiltan itu demikian. Ya boleh dengan dua sisi hanya saja diperselisihkan. Ya. Ada kaitannya dengan mana yang lebih rajih, apakah al-ittisal atau al-intisal. Wa ittisal akhtaru dan al-ittisal penggunaan dhamir muttasil pada semisal kuntu dan khiltan hil saya pilih. Adapun selain saya, ghairi ikhtaro al-intisal lebih memilih penggunaan dhamir munfasil kepada keterangannya terkait dengan kuntu dan filtanihi ya. Atau sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang kemarin lebih jelas terkait dengan Bin Bashir yang kemarin kita bacakan ya. Oh iya, ada yang belum terkoroja juga ya. Juga masuk pada pembahasan ini, yakni boleh penggunaan dhamir muttasil dan munfasil seperti hanya salnihi. Ada lagi kan, dua lagi kita sudah sampaikan, yaitu apa itu? Masdar. Yang mana masdar ini apa? Merofakan atau menasobkan? Menasobkan ya. Dhamir yang boleh muttasil dan munfasil. Dalam keadaan masdar tersebut didhofahkan kepada dhamir yang merupakan apa? Fa'ilnya. Nah itu. Apa contoh-contohnya ya? Lain kana hubbuki li ana diambil nukil dari aku boy sodifon tapi kebanyakan di tempat yang lain kadiban ya lebih pas tempat kadiban ya ya jangan cek lagi kalau di aku boy sodifon lainnya aku bukili sodifon tapi di tempat yang lain kadiban ya. Lainnya aku bukili kadiban lakukannya aku biki hafal yakin di sini saya cuma aku biki digunakan mamir apa? Mutasil. Seandainya dikatakan hubbi iyak, boleh enggak? Ya boleh, cuma karena ayat syirik dipilih yang pas wazannya. Kenapa boleh? Karena sesuai dengan batasan tadi. Ya, dhamir yang boleh mutasil dan munfasil ini dalam keadaan ia disandarkan ya, kepada apa? Kepada fa'il. Dhamir fa'il, iya kan hubbi. Kemudian dia menasabkan dhamir tersebut. Hubbi'i boleh, hubbi'iyak boleh. Nah itu, yang lain masih ada isim apa? Isim fa'il ya. Atau masih ada ya? Tadi masih ada yang terlewat dari kemarin. Tadi kan masdar, yang pertama masdar didhofahkan kepada dhamir yang merupakan fa'ilnya. Kemudian masdar tersebut apa? Menasabkan dhamir yang apa? Boleh mutasil dan munfasil tadi. Yang berikutnya masdarnya ini didhofahkan kepada maf'ul bih yang pertamanya. Ini belum ya? Ya. Masdarnya didhofahkan kepada maf'ul bih yang pertama kemudian menasabkan maf'ul bih yang kedua. Ya. Seperti ucapan seperti pada potongan ucapan penyair wa man'ukaha ya. Wa man'ukaha bisa ini istata'a. Sudah belum ini? Sudah ya, sudah ya. Wa man'ukaha bisya'in istata'a. Perbuatan dia melarangmu darinya, kan? Perbuatan dia melarangmu darinya. Boleh juga dikatakan wa man'uka iyyaha kalau pada selain hasyir ini. Kami ya baik-baik yang pertama ini, karena masa. Yang pertama ketika dhamir yang boleh mutasil dan munfasil ini dinasabkan oleh masdar dalam keadaan masdarnya disandarkan kepada dhamir yang merupakan fa'ilnya. Hubbiki firaqiha, cara mencari yang lain kana firaqiha amaru minas sibr ya. Kana firaqiha amaru minas sibr. Yang kedua sama, dhamir yang boleh mutasil dan munfasil ini juga dinasabkan oleh apa? Masdar sebagai maf'ul bih yang kedua. Dalam keadaan masdarnya disandarkan kepada dhamir yang merupakan maf'ul bih awal. Contohnya tadi man'ukaha artinya perbuatan dia melarangmu darinya. Bishayin yustator. Nah, kemudian yang kedua selain masdar apa? Isim apa? Isim fa'il. Yes. Babinya bagaimana kemarin? Kalau isim fa'il? Isim fa'il dhamir ini yang boleh muttasil dan munfasil. Ya, dinasabkan mansub sebagai maf'ul bih yang kedua ya. Ya kan? Oleh fa'il tadi dalam keadaan isim fa'il tadi didhafakan kepada maf'ul bih yang pertama. Mirip dengan tadi yang barusan cuma ini mah isim fa'il kalau tadi kan masdar. Ya kan? Yang man'ukaha ini bersama masdar. Kalau ini bersama isim fa'il seperti contoh ucapan penyair apa? La tarju aw takhsha ghayrallahi inna adha'at waqikahullah waqikahullah. Kalau pada selain syair boleh dikatakan waqika iyahullah gitu. Nah itu. Jadi yang pada isim fa'il atau bersama isim fa'il boleh dhamir menggunakan dhamir muttasil dan munfasil ketika dhamir ini ya sebagai maf'ul bih yang kedua dalam keadaan isim fa'il tadi didhafahkan kepada maf'ul bih yang pertama. Jadi ini soal ya. Ada yang belum paham? Tanyakan. Tadi contohnya. Oh, contohnya la tarju itu. La tarju. La tarju. Manzum dengan lana hiya. La tarju aw takhsha. Ma'tuf pada tarju. La tarju aw takhsha ghairallah. Aku sini baca juga. La tarju aw takhsha ghairallah inna adha. Kemudian potongan baca keduanya. Inna adha waqikahu allahu. La yanfakku ma'munan. Lengkapnya itu la tarju aw takhsha wa yallahi inna adha wa qikahu Allahu la yanfakku ma'munan. Ya. Isim fa'il. Ya isim fa'il waqi kan waqi ka Allah. Waqa yaqi waqin ya kan waqi ka Allah isim fa'il. Kalau itu yang sebelumnya pada masdar. Oh itu. Jadi dhamir yang boleh muttasil dan munfasil ini adalah sebagai maf'ul bih yang kedua dari masdar yang didhafahkan kepada maf'ul bih yang pertama. Ya, ah. Oke, yang tadi kan isim fa'il. Ya, kalau isim fa'il, kalau ini masdar gitu. Persis ya. Baik. Ada yang lain? Pahami ya itu ya. Dipahami. Ayo kita lanjutkan. Wa ashara bi qawlihi fi kuntuhu al-khulfun tama ila annahu idha kana khabaru kana wa akhawatiha dhamira fa innahu yajuzu ittisaluhu wa infisaluhu. Al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya fi kuntuhu al-khulfun tama kepada bahwasanya idza kana khabaru kana apabila khabarnya kana atau khabarnya akhwatu kana adalah dhamir apabila khabarnya kana atau khabarnya akhwatu kana adalah dhamir fa inna yajuzu ittisaluhu wa infisaluhu maka khabarnya kana yang berupa dhamir ini boleh muttasil atau munfasil boleh muttasil atau munfasil tapi ingat fi ghairi al-istisna pada selain pembahasan al-istisna ya, karena kita tahu ada wadul istisna ada yang merupakan fi'il-fi'il diantaranya apa? Laisa dan layakunu ya kan? Adapun kalau pada al-istisna maka wajib menggunakan mandir munfasil. Amma fihi ini fil istithna fayajibu al-faslu. Maka wajib menggunakan mandir al-muttasil. Contoh, ja'u, mereka datang. Laisa iyyahu. Laisa iyyahu. Mereka datang kepada dia. Enggak boleh dikatakan laisa hu. Iya, laisa iyyahu. Jadi pada laisa ada isimnya kan? Mustadir bukan mustadir, artinya huwa. Kembali kepada al-ba'd al-mafhum min kalamis sabiq. Iyyahu saya khabarnya. Iya. Ini harus menggunakan dhamir munfasil dengan dikatakan ja'u laisa iyyahu. Enggak boleh apa? Laisa, laisahu. Atau ja'u laisa yakunu iyyahu pakai la yakunu. Enggak boleh. Ja'u laisa la ya yakunu juga. Enggak boleh. Paham ya? Jadi apabila khabar kana dan khabar yang teman-temannya kana adalah dhamir, maka boleh menggunakan dhamir yang muttasil atau dhamir munfasil. Kemudian di sini beliau diam, tidak membahas tentang isimnya kana, hanya membahas khabarnya kana dhamir, tapi tidak dibahas isimnya kana itu dhamir atau isim dhamir. Ya, betul enggak? Maka di situ menunjukkan bahwa saya tidak dipersyaratkan agar isimnya apa? Dhamir. Paham? Berarti tidak dipersyaratkan agar apa? Isimnya dhamir. Sebagaimana ditunjukkan oleh ucapannya Ibnu Nadhim. Contohnya, kalau isimnya kananya adalah isim dhamir, as-sadiqu kanahu Zaidun. As-sadiqu kanahu Zaidun. Kanahu ha itu dhamir dia. Sebagai apa khabarnya kan didahulukan. Isimnya mana Zaidun diakhirkan. As-sadiqu kanahu Zaidun. Jadi kalau menulis bahasa kata anismiha fa'afada annahu la ishtarat kaunuhu dhamira. Beliau diam dari pembahasan tentang isimnya. Fa'afada annahu la ishtarat, maka di situ ada faedah bahwasanya la ishtarat kaunuhu dhamira, tidak dipersyaratkan agar apa? Isimnya itu dhamir. Seperti pada yang lain. Pada guntu pada apa? Pada sarnihi. Ayatul alaihi qala Ibnu Nadhim nahwa as-sadiqu kana kana hu Zaidun. Baik, kita lanjutkan. Wakhtulifa fil mukhtari minhuma, dan diperselisihkan tentang mana yang lebih dipilih dari keduanya, apakah al-ittisal atau al-infisal. Fakhtara al-musannifu al-awwala fakhtara al-musannifu al-ittisal. Adab musannif, beliau lebih memilih penggunaan dhamir muttasil pada bab kuntu ini. Contoh kuntuhu. Kuntuhu. Lihat alasannya nomor 5 itu. Catatan kaki di anna al-khabar dhamir. Nomor berapa itu? 5 ya. Di anna al-khabar dhamir wal aslu fi dhamir al-ittisal li annahu ahsar. Karena dhamma kana khabarnya dhamir bentuknya. Dan hukum asal pada dhamir adalah al-ittisal. Kenapa? Dia al-akhsar, dia lebih ringkas. Itu alasannya. Ibn Malik kenapa? Pada kuntuhu lebih milih al-ittisal karena kembali kepada hukum asal. Ya, ini penggunaan dhamir muttasil. Waqtar sibawaihi al-infisal, adapun sibawaih lebih memilih penggunaan dhamir munfasil. Nahu kuntu iyyah. Ya, contoh kuntu iyyah. Apa hujjahnya si gawai? Yang nomor 6, wa'ullila bi'anna dhamira kana fil asli khabaran li mubtada ini wal aslu fil khabari al-infisalu anil mubtada. Disebutkan alasannya bahwasanya dhamir asalnya kan khabar. Iya kan? Dhamir itu khabar bukan? Khabar kan dia asalnya. Sebelum masukkan kana khabar bukan? khabar bagi mubtada. Wal aslu fil khabar, dan hukum asal dari khabar adalah munfasil, terpisah dari mubtada. Nah, itu alasannya si bawai. Ya. Di sini ada tambahan tambahan dasarnya lagi, kita baca ya. Qad warada amrani katsiran fi kalamil Arab. Telah datang dua penggunaan ini, yakni al-ittisal dan al-infisal pada bab tuntu banyak dalam kalamil Arab. Fa min al-infisal qawlu Umar ibn Abi Rabi'ah al-Makhzumi, di antara penggunaan dhamir munfasil pada bab tuntu adalah ucapan Umar ibn Abi Rabi'ah al-Makhzumi. La in kana iyyahu laqad hala ba'dana ali al-ahdi wal insanu qad yataghayyaru. La in kana iyyah, kalau memang ternyata dia itu adalah dia, laqad hala ba'dana, berarti dia sudah mengalami perubahan. Hala taghayyara namanya, berarti telah berubah setelah meninggal kita. Anilah dari janji. Wal insanu qad yataghayyar, dan manusia memang kadang berubah. Kok beda sih? Perasaan dulunya sih ini enggak kayak gitu, jadi kayak gitu gitu. Antum-antum yang lain kana kat lain kana iya laqad hala ba'dana 'ala nahdi wal insanu qad yataghayyar. Di sini syai'nya mana? Lain kana iyyahu digunakan bagaimana apa? Hah? Munfasil. Dan juga wa qawlul akhar laisa iyyaya wa iyyaki wala nakhsha raqiba laisa iyyaya. Khabarnya laisa, isimnya mah mustatir huwa, kembalinya kepada yang sebelumnya, baik sebelumnya. Laisa iyyaya, itu bukan aku gitu. Bukan pula iyyaki kamu. Wala nakhsha raqiba, kami tidak takut kepada orang yang mengawasi. Alwal wa min al-ittisal qawlu Abi al-Aswad ad-Du'ali yukhatibu ghulaman lahu kana yashrabu an-nabida fayadhrib sya'nuhu wa tasu'u haluhu. Di antara penggunaan dhamir muttasil pada babnya kuntuhu adalah ucapan Abi al-Aswad ad-Du'ali ketika beliau mengajak bicara ghulaman lahu, ghulamnya, budaknya atau anaknya. Kana yashrabu an-nabida, yang dia biasa minum an-nabid, perahan anggur yang sudah menjadi khamar sepertinya. Hayat torib, kemudian dia pun goncang, mabuk, sya'nuhu. Hayat torib sya'nuhu, akhirnya keadaannya menjadi goncang. Watasuhu haluh, dan menjadi buruk ya keadaannya. Baik sebelumnya biar lebih jelas mana bait ini. Jadi baik sebelumnya, da'il khamra yashrabuha al-huwatu fa'innani. Da'il khamra yashrabuha al-huwatu fa'innani. Biarkan khamr ini diminum oleh orang-orang jahat. Fa'innani, sesungguhnya saya ra'aitu akhaha, temannya khamr, mughniyan bimakaniha, mencukupi gitu, menggantikan posisi dia. Da'il khamra yashrabuha al-huwatu fa'innani ra'aitu akhaha mughniyan bimakaniha. Ini baru setelah itu maksud ke bait yang ini. Fa illa yakunha aw takunhu fa innahu akhuha wa dhatsu ummuhu bila bariha. Saudaranya khamr ya lainat perahan anggur yang mungkin belum jadi, belum mabukan azabib. Ini kembalinya kepada akhul khamr. Fa in lam yakunha. Jadi kalau akhul khamr ini bukan khamr, beda. Dan khamr pun bukan akhul khamr. Jadi paham enggak nih? Kalau akhul khamr, khamr sudah jelas mabuk. Akhul khamr ya belum sampai memabukkan. Ya. Fa in lam yakunha, apabila akhul khamr ini bukan khamr dan khamr juga bukan akhul khamr, fa innahu akhuha, tapi bukanlah dia itu akhul khamar, itu ya saudaranya khamar. Wadatsu ummuhu bilibaniha, yang itu disusui oleh ibunya, bilibaniha, dengan air susunya. Maksudnya sumbernya asalnya satu gitu loh. Ini khamar sudah memabukkan, yang satu belum. Bukannya asalnya sama gitu loh. Apakah dari anggur atau dari yang lainnya, asalnya kan sama. Udah jangan minum khamar yang mabuk ini, minum yang ini aja akhul khamarnya. Di sini syaitnya mana? Fa in la yakun ha. Digunakan dhamir apa? Dhamir muttasil. Di situ isinya yakun mana? Mustatir fihi jawazan taqdiru huwa ya'udu ila akhul khamr. Hanya khabarnya. Kita kan lagi membahas kenapa? Dhamir yang jatuh kayak khabar dari kan ada nahwatnya. Ya. Kemudian wa qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Khattab fi sya'ni Ibn Sayyad. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab pada perihalnya Ibn Sayyad. Yang badannya ada ciri-ciri kesamaan dengan apa? Dajjal. Ya. Cuma Rasulullah tidak memastikan saya itu Dajjal gitu. Atau kemiripan. Kata Rasulullah kepada Umar kan Rasulullah da'ni aqtulhu atau bagaimana kira saya bunuh dia. Kata Rasulullah in yakunhu falam tusallatu alaihi. Kalau ternyata dia benar-benar dajjal maka tidak mungkin kamu bisa membunuhnya. Ya, falam tusallatu alaihi, tidak mungkin engkau ditimpakan untuk bisa membunuhnya karena yang membunuh dajjal itu bukan engkau. Siapa yang membunuh dajjal? Nabi Isa. Ya. Engkau tidak akan ditimpakan untuk bisa dikuasakan untuk bisa membunuhnya. Wa illa yakunhu, kalau ternyata bukan dajjal, fala khair laka fi qatli, maka tidak ada kebaikan bagi untuk membunuhnya. Syahidnya mana? Yakunhu. Di sini mana? Dhamir mustatir di jawazan taqdiruhu, balik oleh itu sayyid itu. Ya. Nah itu, balik lagi ke syahidnya. Taqulu as-sadiqu kuntahu wa kuntu iya, teman sejati itu kuntahu. Dulunya kamu itu seperti itu. Maksudnya kamu itu dulunya teman sejati. Sekarang beda gitu. Ya. As-sadiqu kuntahu, teman yang sejati itu kuntahu, kamu itu dulunya itu ya, teman sejati. Paham ya? Mana nih? Ya dulunya kamu, sekarang berubah kamu. Ya. Atau kunta iyahu. Paham ini ya? Ya, insyaallah. Alam rafi wasi' ada khilaf masing-masing hujannya. Ada dalilnya semua, boleh menggunakan yang ini atau yang itu. Wa kadzalika al-mukhtaru 'inda al-musannif fi al-ittisal. Demikian pula meniru. Wa kadzalika al-mukhtaru 'inda al-musannif fi al-ittisal. Demikian pula yang lebih dipilih oleh musannif adalah al-ittisal pada khiltanihi. Pada apa? Khiltanihi. Apa tadi bunyinya khiltanihi? Agar dhamir yang boleh mutasil dan munfasil ini adalah yang kedua dari dua dhamir yang dinasabkan oleh fi'il. Ya, fi'il apa ya? Nasih pada babnya apa? Ya, dhanna, jangan lupa. Itu babnya dikit-dikit. Ya, ada catatan lagi-lagi kita baca. Nomor satu ya. Pada warah dan amrah ini pun datang. Dua sisi. Fi fasihil kalami aibah. Pada kalam yang fasih juga. فمن الاتصال قوله تعالى تنجنتم الاتصال adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katira. Mana sini yang mutasilnya idh yurikahumullahu idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Ada lagi enggak? Walau arakahum, ya. Di situ. Digunakan dhamir muttasil. Juga wa qaulu syair, ucapan penyair, bulightu sun'am ri'in, bulightu sun'am ri'in marrin ikhalukahu id lam tazal liktisabil hamdi mubtadira. Bulightu, disampaikan kepadaku tentang perbuatan seorang yang baik. Ikhalukahu, aku menduga orang baik itu adalah kamu. Jadi khala ada dua. Kalau secara kias kan pakai hamzah ya. Akhal. Tapi ini ala badir kias. Tapi banyak digunakan kasal. Ikhaluka dan khala. Biasanya kan fathah ya. Akhalu. Cuma banyak digunakan ikhal. Kalau secara kias pakai fathah. Cuma dalam menggunakan banyak dengan kasal. Ikhalukahu, saya duga orangnya kamu. Gitu. Saya yakin ini orangnya kamu. Idlam tazal. Karena engkau senantiasa mubtadira bersegera liktisamil hamdi untuk memperoleh alhamd ujian. Di sini syaitnya jelas ikhalukahu digunakan memir apa? Mut tafsil. Wa min al-infisal qaulu syair. Contoh al-infisal ucapan penyair. Ini bagus kalau antum menghafalkan minimal satu lah. Kalau ada ayat cukup dengan ayat. Kalau mau ditambahkan lagi ya lebih bagus. Akhi hasibtuka iyyahu wa qad muliat arja'u sadrika bil adghani wal ihan. Akhi, wahai saudaraku, hasibtuka iyyah, aku duga kamu itu adalah dia. Wa qad muliat arja'u sadrik, sungguh sudut-sudut dadamu terpenuhi dengan kebencian dan kedengkian. Di sini hasibtuka iyyahu. Kalau dikatakan, kalau mutasil gimana? Kalau mutasil, hasibtuka hu. Nah itu. Kalau ada syawahidnya semuanya udahlah bebas. Boleh ini, boleh itu. Ya. Ya, meskipun ya ada tarjihnya, tapi boleh. Wa huwa kullu fi'lin, ah di sini babitnya khiltanih ini. Ada babitnya. Wa huwa kullu fi'lin ta'adda ila maf'ulaini, setiap fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul. Atsani minhumā khabarun fil asli. Yang kedua dari dua maf'ul ini aslinya adalah khabar. Wa huma dhamiran, dan keduanya dalam bentuk dhamir semua. Ya. Aidha. Nahu khiltani iyyah. Khiltani iyyah, apa maknanya? Kamu menduga diriku adalah dia. Kamu menyangka diriku adalah dia. Wa madhhabu sibawaihi arjah. Di sini asy-syarih mentarjih madhabnya sibawaih. Ya. Yani lebih rajih fi al-mas'alataini, pada dua masalah, masalah kuntu dan khiltanihi. Kata syarih lebih apa? Rajih madhab siapa? Sibawaih. Ya. Kemudian kata ar-radi menambahkan alasan iya, penjelasan tentang kenapa yang pertamanya disambung itu. Kata ar-radi wa inna ma usila awwaluhuma li qurbi. Hanyalah yang pertama pemberi yang pertamanya disambung. Kenapa yang pertamanya kan sambung terus ya? Betul enggak? Kalau ini kan yang enggak dibahas gitu yang pertamanya ya, hanya yang kedua saja. Kenapa yang pertama disambung? Kata ar-radi, ini faedah tambahan dari ar-radi. Wa inna ma usila awwaluhuma li qurbihi minal fi'li. Hanyalah yang pertamanya itu mutasil terus karena dia dekat posisinya dengan fi'il. Wa in kana haqqul mubtada kadzalik, meskipun haknya mubtada pun demikian munfasil, betul enggak? Haknya mubtada munfasil atau mutasil aslinya? Munfasil. Cuma kenapa senantiasa dia dimutasilkan dengan fi'il padahal dia aslinya mubtada, haknya munfasil bagaimana khabar? Alasannya apa? Karena tempatnya dekat dengan fi'il. Paham ya? Tadi kan si Bae beralasan mengapa pada kuntu dan khilcanihi itu lebih roji al-infisal, karena ya khobar itu hukum asalnya dari al-infisal, terpisah. Sekarang kamu tanya, loh mubtada juga bukannya demikian, infisal juga, jawabannya apa? Dia dekat dengan fi'il, mau lari ketangkep sama fi'ilnya. Ayo kamu jangan lari, ngeket sama fi'ilnya, paham ini ya? Wa madhhabu sibawahi arjah li'annahu huwa al-kathir, karena ini yang banyak katanya fi lisanil arab ala ma hakahu sibawahi anhum. Kemudian bio ini sebagai taklid bagi sibawahi asy'ariyah, ya bahwa al-musyafih lahum, dan dia langsung berbicara dengan orang Arab yang terjaga bahasanya. Dia taklid kepada sibawahi dalam sini. Qala syair idza qalat hadami fa saddiquha fa innal qawla ma qalat hadami, ini maksudnya hadami sibawahi. Kalau Hadami sudah berkata, berbicara, maka benarkan. Ini kan dalil, dalil apa ini? Taklid. Fa innal qawl maqalat Hadami, makanya yang benar itu ucapannya Hadami. Ya, enggak masalah kalau masalah nahu ya. Aduh, sulit banget ini lah, sebuah aja itu lah. Jelas ini ya, insyaallah pembahasan tentang bab sanihi kuntu dan khiltanihi. Jadi kesimpulannya perlu enggak disimpulkan? Bisa menyimpulkan sendiri. Kesimpulannya Ibnu Malik mengecualikan dari kaidah yang telah beliau suguhkan di awal, fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil, ini kaidahnya. Yaitu apa? Selama bisa menggunakan dhamir muttasil tidak boleh berpindah kepada dhamir munfasil. Beliau mengecualikan tiga pembahasan. Iya. Bahasa yang pertama, apabila dhamir yang boleh muttasil dan munfasil ini apa? Maf'ul yang kedua. Iya, maf'ul yang kedua dari dua dhamir yang merupakan maf'ulnya apa? Sa'ala dan babnya apa? Kasa. Iya. Kemudian yang kedua, apabila dhamir tersebut adalah yang kedua, iya, ataupun apabila dhamir yang kedua adalah apa? Khobar gitu, bagi kana dan akhwatnya. Yang ketiga, apabila dhamir yang kedua adalah apa? Maf'ul yang kedua dari apa? Dhanna dan akhwatnya. Itu ringkasnya. Jalan. Ayo kita lanjutkan ya sekarang. Pembahasan berikutnya adalah tentang penggunaan dhamir. Ya. Bagaimana gitu? Mana yang didahulukan? Apabila berkumpul di situ dhamir muttasil. Mana yang dahulukan? Waqaddimilla khassa bittisali waqaddiman nashita bintisali waqaddimilla khass fittisali. Dahulukan dhamir yang lebih khusus, maksudnya a'raf yang lebih ma'rifah. Dhamir kan darajat ya kan? Bertingkat-tingkat. Ada maratibnya. Yang pertama apa? Yang paling akhas ya? Bangun Nagalim. Ini apa? Mukhatab dan Al-Wa'id. Dahulukan yang lebih khusus, yang lebih ma'rifah, fitisal, ketika bersambung. Ya, dua bomir atau lebih. Waqaddiman masyita fintisali, dan silahkan kamu dahulukan yang mana saja ketika munfasil, terpisah. Amin ya. Jadi babit bab ini adalah yang dikutip dari Al-Khubari, babitnya bab ini adalah an yurfa'a ahadu dhamiraini. Babitnya bab ini. Ini benar yang babitnya. An yurfa'a ahadu dhamiraini, satu dari dua dhamir itu dirafa'kan. An yurfa'a ahadu dhamiraini, satu dari dua dhamir dirafa'kan. Fi ghairi babi kana, pada selain babnya kana. Contohnya dorobuna, fasaluna, fayajib ittisaluhuma, maka ketika itu wajib kedua dhamir ini muttasil. Wa taqdimul marfu', dan lebih mendahulukannya marfu'. Ayat bedanya. Dan lebih mendahulukannya marfu' wa in kana anqasa, meskipun yang marfu ini derajatnya di bawah. Ya. Wa in kana anqas. Itu contoh tadi kan dorobuna sekarang. Dorobuna. Lihat, ini kan wajib muttasil. Kenapa? Karena salah satu dari dua dhamir ini bagaimana? Marfu, ya kan? Pada selain bab kana. Maksud ketiga itu ini ketika ada dua dhamir salah satunya marfu, maka wajib apa? Muttasil. Dan wajib mendahulukan yang marfu dulu, meskipun yang marfu ini dari sisi tingkatannya di bawah dibandingkan dengan yang mansub. Contohnya di dorobuna ya, di situ dhamir yang rafa'nya mana? Dorobuna, wawu. Yang mansubnya na. Sekarang wawu dengan na lebih tinggi mana derajatnya? Na, tapi didahulukan yang marfu dulu. Kenapa? Lijabrihi bikaunihi kajuz'il amil. Lijabrihi bikaunihi kajuz'il amil. Kenapa sih? Kok yang didahulukan itu yang marfu dulu, padahal yang marfu ini dari sisi derajat kalah gitu dengan na, di bawah na dua tingkat malah ya. Ghaib kan? karena pahami jangan karena penulis enggak paham. Li jabrihi karena yang marfu ini meskipun anqas li jabrihi bikauni sudah tertambalkan kekurangannya ini nakasnya ini bikaunihi dengan keberadaan dhamir yang marfu ini ka juz'il 'amil seperti bagian dari 'amil. Fa'il kan seperti satu bagian dari 'amil. Ah ini posisi ini yang menyebabkan dia tertambalkan dari kekurangan dia sehingga tetap didahulukan. Jadi kalau yang bertanya dorobun kok didahulukan wawu dulu padahal lebih ma'rifanah, jawabannya bagaimana? Iya memang demikian. Jawabannya yang pertama dia marfu, yang kedua ya tertambalkan kekurangannya ini, kekurangan derajat wawu ini dengan keberadaan wawu ini sebagai fa'il yang mana dia seperti satu bagian dengan fi'il. Ya. Fala yuhjazu al-mansubu 'anil ittisal dan tidak terhalangi yang mansubnya dari yang muttasil. Ini tetap yang mansubnya muttasil. Ala asli dhamir sesuai dengan asal dhamir. Jadi bisa digunakan yang muttasil, yang muttasil. Fala yuhjazu tidak boleh dihalangi yang mansubnya dari muttasil ala asli dhamir sesuai dengan asal dhamir. Bila ma'arid karena di situ tidak ada yang menghalangi untuk dia munfasil. Berbeda dengan tiga bab yang sudah lewat. Di khilafi ala abwab as-salata, bab yang tiga bab yang sudah lewat apa? Salnihi kuntu khiltanihi. Saya ulang lagi ya, kalau kurang paham atau belum tercatat. Babitnya adalah an yurfa ahadud dhamira ini satu dari dua dhamir itu marfu. Fi ghairi bab kana, fi ghairi babi kana, pada selain babnya kana. Contohkan warabuna, mereka memukul kami. Fas'aluna, pertanyaanlah kepada kami. Fayajibu ittisaluhuma, maka wajib keduanya muttasil. Wa taqdimul marfu' dan wajib mendahulukan yang marfu'. Wa in kana anqas, meskipun yang marfu' ini anqas derajatnya. Sim taqdim dari naqas wa naqsa. Naqsa. Kenapa li jabrihi dikaunihi ka juz'il 'amil? Karena kekurangannya tertambalkan dengan keberadaannya sebagai bagian dari 'amil. Li jabrihi dikaunihi ka juz'il 'amil. Fala boleh juga fala yahjizu al-mansub, maka ini tidak menghalangi yang mansubnya 'anil ittisal dari muttasil. 'Ala asl dhamir, sesuai dengan asal penggunaan dhamir. Ya, bila mu'arid tanpa di situ ada yang menghalangi. Tidak ada penghalang kalau untuk yang mansubnya yang mutasil. Di khilafi ala buah kasalata, berbeda dengan tiga bab yang sudah lewat. Ya, berbeda dengan apa? Tiga bab yang sudah lewat. Ayo dua babinya. Ya, kita lihat waqad dimin akhas jelas ya. Qaddim fi'lu apa? Amri. Amri ala sukun. Waqus sirah lelitiqal sakinah ini ala khasa makulun lih. Dan fitisal jarun wa majrur muta'alliq bi qaddim. Ya. Kemudian wa qaddiman atau harf athim qaddiman fi'lu apa? Amrin mabni 'ala fathil ittisali bi nun taukid khafifah. Wa nun nun taukid khafifah harfun mabni 'ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Di sini wa fa'ilun dhamir musaddar fi wujuban ta'khudhu anta ma isim apa? Si mausul hanya sukun di mahali ya nasbin bagi makulun di syita fi'lun wa fa'il mana rabitnya? Hah? Mahduf takdirnya ma syiktahu apa yang kau inginkan untuk dahulukan fi'lun fi salih jarwa majruh muta'il bi qaddiman ya jelas ini ya dahulukan yang lebih khusus ketika mutasil dan dahulukan yang mana saja ketika munfasil. Tergambar kan? Ya, dhamirul mutakallimu akhassu min dhamiril mukhatab. Dhamir mutakallim lebih khusus daripada dhamir mukhatab. Wa dhamirul mukhatab akhassu min dhamiril ghaib. Dan dhamir mukhatab lebih khusus daripada dhamir ghaib. Fa in ijtama'a dhamiran mansubani ahaduhuma khassun min al-akhar, apabila berkumpul dua dhamir yang mansub, ini yang mansub. Kalau tadi yang di atas yang satunya marfu ya. Kalau yang satunya marfu, yang dahulu mana? Antara yang masuk dengan marfu? Ya, marfu dulu. Kalau ini berkumpul dua dhamir yang sama-sama mansub, yang salah satunya lebih khusus, lebih ma'rifah daripada yang lain. Maka rinciannya, jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana ya penggunaan ketika ada dua dhamir berkumpul sama-sama mansub? Jawabannya fa in kana muttasilaini. Iya. Kalau salah satunya lebih khusus dari yang lain, ya, maka kalau dua dhamir ini adalah muttasil bersambung semua, dhamir yang muttasil semua, wajib taqdimul akhas minha minhuma, maka wajib mendahulukan yang lebih khusus dari dua dhamir yang sama-sama mansub itu. Fatakul, maka kamu katakan ad-dirhamu a'taitukahu. Ad-dirhamu a'taitukahu. Mana di sini? Kaf itu. A'taitukahu. Didahulukan kaf dulu, baru ha. Kenapa kaf lebih khusus daripada ha? Dan keduanya sama-sama makhluk dari apa? Apa butuh pada dua makhluk? Ad-dirhamu mubtada. Mana di sini kabarnya jumlah fi'il a'taitukahu? I'rabnya bagaimana? Fi'lun wa fa'il wa maf'ulain, ya kan? A'ta fi'lun mad. Ya mabni 'ala as-sukun li tisalihi. Dhamir mutahalik atau dhamir muttasil mabni 'ala dhamir mahalli afin fa'il. Al-kaf dhamir muttasil mabni 'ala fathi mahalli maf'ulun bih. Awal ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamir mahalli nasbun maf'ulun bih tsani. Wa a'taitanihi. Tuh, wa a'taitanihi. Di sini ya berkumpul dengan ha. Engkau memberikan diriku kepadanya. Ya. Kalau tadi mana ya? Oh, ad-dirham masih berkait dengan dirham ya. Ad-dirhamu a'taitukahu. Dirham itu aku berikan ya kepadamu. Ya, terjemahan sih enak. Enaknya gimana? Ya. Kalau menurut urutan bagaimana? Aku berikan kamu kepada dirham, enggak mungkin. Ya, aku berikan kamu kepada dirham. Ya mana jelas lah. Dirham itu aku berikan kepadamu, iya kan? Atau a'taitanihi, dirham itu engkau berikan itu kepadaku, iya kan? Di taqdimil kafi wal ya'la al-ha, nanti ada pembahasan lengkapnya. Ya. Dengan mendahulukan kaf dan ya di atas ha. Kenapa? Karena huma khassu min al-ha, karena kaf dan ya lebih khusus daripada ha. Iya. Karena kaf lil mukhatab, karena kaf untuk mukhatab wal ya lil mutakallim. Wal ha lil ghaib, dan ha untuk yang ghaib. Wala yajuzu taqdimul ghaibi ma'al ittisal. Tidak boleh mendahulukan yang ghaib ketika muttasil semua. Sehingga tidak boleh kamu katakan a'taituhuka. Ya, a'taituhuka dikasih wawu untuk sampai pada kaf ditambahkan. Bukan a'taituhuka, bukan. Ya. A'taituhuka tidak boleh. Kenapa? Karena kamu mendahulukan ha daripada kaf, padahal kaf lebih apa? Khusus. Ad-dirhamu dan a'taituhuka. Karena kan dari si mananya kan kayak gitu ya. Dirham ini aku berikan dirham ini kepadamu. Kalau antum susun sesuai dengan susun bahasa Indonesia kan kayak gini. Ad-dirhamu a'taituhuka, ya kan? Dirham itu aku berikan dirham itu kepadamu susunannya. Tapi ternyata salah yang begitu. Itu. Wala a'taituhuni, tidak boleh dikatakan a'taituhuni. Ya, a'taituhuni kau berikan dirham itu kepadaku. Wajazau qawmun, tapi ada juga yang membolehkan. Ya, al-mubarrid di antaranya. Wa kathirun minal qudama, dan kebanyakan dari qudama ahlinahu yang dahulu. Tapi meskipun membolehkan mereka, katanya al-arja al-fasl tetap. Ya. Jadi al-mubarrid dan banyak ulama nahwu yang sebelumnya membolehkan. Meskipun demikian, kata mereka yang lebih rajih apa? Al apa al-fasl? Al-fasl apa? Munfasil. Berarti apa kalau munfasil? A'taituhu iyyaka. Gitu. A'taituhu iyyaya. Gitu. Paham ya? Boleh seperti itu, cuma yang lebih rajih kalau seperti itu didahulukan haknya dulu harus munfasil gitu. A'taituhu iyyaka ini lebih rajih daripada a'taituhuka. Ya, a'tai a'taitahu iyyaya lebih rajih daripada a'taituhuni. Wajazal qawmun. Wa minhu marahu Ibn al-Athir. Di antaranya, di antara lughah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibn al-Athir fi gharibil hadis, pada gharibil hadis min qali Utsman radhiyallahu anhu. Katanya arahumunil batilu syaitana. Apa artinya? Arahumuni al-batilu syaitana. Kebatilan yang ada pada kaum khawarij menampakkan diriku sebagai setan gitu. Jadi orang-orang khawarij menganggap saya setan karena keyakinan yang batil yang ada pada mereka. Banyak al-batil, kebatilan yang pada mereka menampakkan diriku setan. Ya, syaitan maful bi yang kedua, ya maful bi yang pertama. Tiga maful ya. Iya, betul enggak? Iya, tiga maful Allah. Maful yang pertama yang mana? Hum, kemudian ia, kemudian syaitan. Seperti a'lama itu ya, seperti a'lama. Ya. Dikatakan oleh Ibn Asir, fiha syudzuzan. Maksudnya pada kalam ini ada dua syudzuz, ada dua syad. Syad yang pertama, sisi syad yang maksudnya menyelisih kias. Menyelisih kias yang pertama, al-waslu. Menggunakan lamir, metasir di sini. Arahumuni, arahumuni, ya kan? Didahulukan mana dulu nih? Hum dulu ya, kemudian ya. Ya. Kemudian sisi yang kedua, sisi syad yang kedua, tarkul wawi. Meninggalkan wawu setelah mumim itu, hum setelah mumim itu. Haku seharusnya yang hamzah yang secara kias arahumuni gitu. Seperti raaitumuha gitu. Seperti raaitumuha. Ya qala Ibn Athir fiha syududan, yang pertama al-waslu, yang kedua wa tarku al-wawi. Haku yang ya secara kiasnya dikatakan arahumuni seperti raaitumuha, dalam ayat raaitumuha. Kemudian fa in fusila ahaduhuma, adapun kalau dipisahkan salah satu dari dua dhamir ini ya, kunta lil khiyar, maka engkau boleh pilih. Fa in syi'ta qaddamta al akhas, kalau engkau mau silakan engkau dahulukan yang lebih khusus. Fa qulta, kamu katakan ad-dirhamu a'taituka iya, ya a'taituka iyyahu wa a'taitani iyyahu. Wa in syi'ta, dan kalau kau mau silakan juga kau dahulukan yang ghairal akhas, yang tidak khusus. Seperti a'taitu iyyaka, maknanya sama. Maknanya sama. Iya kan? Mungkin enggak difahami ketika dikatakan ad-dirhamu a'taituka, iya jelaskan dirham ini aku berikan kepadamu. Sekarang kalau misalkan ad-dirhamu a'taitu iyyaka, mungkin gak difahami bahwasanya dirham itu aku berikan kepada dirham dirimu. Gak mungkin kan? Sehingga gak apa-apa boleh. Mesti yang akhirnya ya anta, yang maksudnya dirham ya kan? Gak ada lapis. Wa ilaihi asyara biqauli, dan kepada inilah beliau mengisyaratkan wa qaddiman ma syi'ta fil bisali, dahulukan apa yang kau mau pada yang munfasil. Ya ini ketika dua bamir ini tidak disambung. Tidak disambung. Ya, lanjutkan nanti insyaallah disimpulkan. Wa hadzal ladzi dzakarahu laysa 'ala itlaqih. Dan ini yang beliau sebutkan tidak mutlak, yang disebutkan oleh Ibnu Malik tidak mutlak, yaitu kata beliau kan wa qaddiman ma syi'ta fil risali. Ini kan mutlak alamnya ya. Silakan kamu dahulukan yang mana saja kalau munfasil, seperti boleh gitu. Mutlak. Tapi kata syarih laysa 'ala itlaqih. Bal bahkan boleh seperti itu. Innama yajuzu taqdimu ghairil akhas fil infisali 'inda amnil labs, in kata nanti. Hanyalah boleh mendahulukan yang kurang khusus ketika infisal. Ini syaratnya 'inda amnil labs, ketika aman dari apa? Kerancuan. Ya, ketika aman dari apa? Kerancuan. Fa in khifa labsun lam yajuz, adapun kalau dikhawatirkan terjadi kerancuan maka tidak boleh mendahulukan yang ghairul akhas alal akhas meskipun fil infisal. Paham? Contoh fa in qulta, jika kamu katakan zaidun a'taituka iyyahu, Zaidun a'fituka iyyahu. Ya. Lam yajuz taqdimu al-ghaib. Zaidun a'fituka iyyahu. Ini kan hukum asal ya. A'fituka iyyahu hukum asal enggak nih? Asal kan karena yang akhir dulu kan a'fituka iyyahu. Pada yang munfasil ini. A'fituka iyyahu. Antum ingin menggunakan dhamir apa? Munfasil. Maka a'fituka iyyahu. Ini pada contoh semisal ini lam yajuz taqdimul ghaib, tidak boleh kamu dahulukan yang ghaibnya. Mana yang ghaibnya? Iyyahu, yang gharul akhas. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan Zaidun a'taitu iyyaka. Tidak boleh. Kira-kira tergambar kenapa? Zaidun a'taituka iyyahu. Ini yang boleh. Zaidun a'taitu iyyaka, ini enggak boleh, ada labs. Kenapa? Li'annahu la yu'lam hal Zaidun ma'khudun aw akhir. Karena kalau dikatakan Zaidun a'taitu iyyaka, tidak diketahui apakah Zaid ini sebagai yang diambil atau sebagai yang mengambil. Kalau tadi bersama dirham, jelas dirhamnya sebagai ma'khud, sesuatu yang diambil. Enggak mungkin dirham kok mengambil saya. Kalau sekarang bersama Zaid, Zaidun a'taituhu iyyak adalah sedangkan yang kamu maukan, yang kamu maukan Zaid, aku berikan kepadamu Zaid. Zaid yang budak ya. Aku berikan ini Zaid kepadamu. Yang kamu mau seperti itu. Cuma kamu dahulukan yang ghaibnya. Zaidun a'taituhu iyyak. Ada kesan bahwasanya Zaid, ya. Yeah. Aku berikan apa? Kepada Zaid dirimu. Jadi dirimu ini kan Zaid. Paham enggak kira-kira lafaznya? Hah? Ah, itu. Zaidun a'taituhu iyyak bisa dibawa kepada makna Zaid. Zaid, ya. Zaid ini, Zaid saya ulang ya. Zaid a'taitu iyyak itu kenapa ada lafaz? Karena ada dua makna, memungkinkan dua makna. Mana yang pertama? Zaid a'taitu iyyak, Zaid. Aku berikan kepada Zaid engkau. Berarti di sini akhir mana ma'khud? Mana akhir mana ma'khud? Zaid aku berikan kepadanya kamu. Mana akhirnya? Mana ma'khudnya? Akhirnya Zaid huwa kan? Ma'khudnya anta berarti. Memungkinkan juga mana? Zaid aku berikan Z kepadamu. Berarti akhirnya mana? Akhirnya anta, maksudnya Z dua. Tuh. Tapi kalau dirham, ya bebas. Ad-dirhamu, ya a'taituka, apa a'taituka iyyahu atau a'taituhu iyyak. Karena mesti difahami yang diberi ya kamu, yang diberi ya kamu. Sesuatu yang diberikan, yang menjadi pemberian, ya dirham sih, ya kan? Ya, nah itu. Jadi kesimpulan bab ini ditambahkan dengan tadi yang di atas bobitnya. Ya, kalau ada dua dhamir, ya, ada yang pertama tadi kesimpulan lagi, ada dua dhamir berkumpul, yang satunya marfu, yang satunya mansub, maka bagaimana? Harus muttasil kalau ini. Harus muttasil dan didahulukan yang marfu'nya meskipun derajatnya di bawahnya. Kemudian yang kedua, ya, apabila dhamirnya sama-sama mansub. Ya. Sama-sama mansub. Maka bagaimana kaidahnya? Dirinci dulu. Iya. Bagaimana? Apabila dua dhamir sama-sama mansub, maka kalau muttasil itu kan yang penting ya. Kalau enggak muttasil kan lebih luas. Kalau ada dua dhamir yang sama-sama mansub, kemudian sama-sama muttasil. Bagaimana ini? Wajib mendahulukannya? Yang lebih khusus. Yeah. Sekarang kalau munfasil ada dua dhamir sama-sama mansub. Tapi apa? Munfasil. Maka bagaimana? Boleh ittisal, boleh infisal. Dengan syarat adamu atau al-amn minal labs. Kira-kira dipahami? Hai itu dhamir. Jadi yang pertama tadi kalau berkumpul dhamir rafa dengan dhamir nasab wajib apa? Mutasil. Kecuali kalau ada tujuan tertentu, mutakhsis segala macam, ya kan? Udah lewat. Ma akramtu illa iyyaka, kan nasab yang dihasar kok. Tapi kalau orang hasar akramtuka, enggak boleh akramtu iyyaka. Kemudian kalau dhamirnya sama-sama masuk dan sama-sama mutasil, maka didahulukannya akhas. Kalau munfasil boleh apa? Mendahulukan yang akhos atau warna akhos dengan syarat aman minal labus. Ada banyak praktek kalau yang latihan ya. Kalau misalkan atsaubu atsaubu kasautukahu. Ini saja taruh boleh dibalik. Atsaubu kasautukahu. Hah? Boleh yang dua-duanya atau satu saja? Atsaubu kasautukahu. Sama-sama mansub, sama-sama mutasil. Bagaimana? Wajib? Ya seperti ini, kasau tukau. Ada enggak yang membolehkan? Kasau tuhuka. Iya kan? Ada enggak yang membolehkan? Ada lagi. Tapi mereka tetap merujukkan apa? Infusal. Berarti dikatakan apa? Kasau tuhu i? Iya kak. Gitu. Kasau tuhu i? Iya kak. Daripada seperti itu. Jadi kalau didahulukan yang apa? Yang huruf akhos, yang lebih sahih apa? Yang lebih rajin? Infusal. Ah, sudah lewat, kalian bisa boleh ini boleh itu kan? Kemudian kalau semisal contoh kasau tu, kasau atau bu, kasau tu ke iyahu, boleh tidak dikatakan kasau tu iyaka? Atau bu, kasau tu ke iyahu, boleh tidak dikatakan atau bu, kasau tu iyaka? Boleh tidak ni? Boleh kenapa? Aman, ya, di amnihi minallah terus. Ya. Yeah. Hmm. Kan? Satu lagi nih, saya enggak waktunya. Asyik. Wa fi ittihad ar-rutbati ilzam fasla wa qad yubihu al-ghaib fihi wasla. Wa fi ittihad ar-rutbati ilzam fasla. Sekarang pembahasannya adalah perkumpulan dua bamir yang mutasil, ya, dua bamir yang mutasil, yang ada yang rutbahnya sama, ada yang rutbahnya berbeda, ya. Wa fi ittihadi rutbatil zanfasla, ya di sini, ya yang rutbahnya sama ya. Wa fi ittihadi rutbatil zanfasla dan pada bamir yang rutbahnya satu, ya. Ilzanfasla. Tetapilah fasal. Yang dimaksud dengan fasal apa? Infisal. Kalau yang itisal apa? Wasal. Ya, jangan salah paham ya. Fasal-wasal enggak nyambung-nyambung dari tadi ya. Repot. Ya, ya Rami jelaskan ittihad jar wa majrur muta'alliq dengan apa? Wa fi ittihad rutbatu dan fasla. Dengan apa? Ilzam, jelas itu. Asal ilzam, ilzam fasla fi ittihad rutbah ya kan? Ya, ketika rutbahnya dhamir itu sama, dhamir yang mutasil rutbahnya sama. Ya. Saya ulangi wa fi ittihad rutbatil ilzam fasla dan ketika rutbahnya sama ilzam fasla. Bagaimana? Tetapilah fasal penggunaan dhamir apa? Munfasil. Jadi kalau rutbahnya sama, maksudnya apa? Rutbahnya sama itu. Mutakallim dengan mutakallim, ya. Mukhatab dengan mukhatab, ghaib dengan ghaib. Kalau sama, maka tetapilah penggunaan dhamir munfasil gitu. Fi ittihad rutbatil janfasla. Wa qad yubihu al-ghaib fihi wasla. Ini yang jelas. Ya. Qad itu apa? Taqlil. Kemudian al-ghaib fa'il, kemudian wasla maf'ulnya. Ya. Adapun fi jar majrur muta'alliq bi wasla al-atiy. Adapun pada yang ghaib kalau bertemu yang satu rutbah qad yubihu wasla kadang. Ya. Boleh digunakan bamir mutasil. Ya. Kadang boleh digunakan bamir mutasil. Paham gini? Saya ulangi, jadi ketika rutbahnya sama, maka tetapilah penggunaan bamir apa? Munfasil. Tapi kalau yang rutbahnya sama itu adalah pada yang ghaib, qad yubihu fihi wasla. Kadang dibolehkan di situ penggunaan bamir mutasil. Ya. Ya meskipun ada intiqad ya, sebagian mengkritiki Ibn Malik karena beliau memutlakkan penyebutan di sini wa qad yubihu al-ghaibu fihi wasla. Pada dhamir ghaib boleh ya. Apa dhamir ghaib membolehkan penggunaan dhamir apa muttasil ini kan kesannya pokoknya kalau dhamirnya sama-sama ghaib boleh gitu. Meskipun dhamirnya itu sama nau'nya ataupun berbeda. Padahal yang dimaksud di sini ghaibnya saja, nau'nya yang berbeda. Ini nanti akan jelas dengan syarat di bawah ini. Ya. Idza ijtama'a dhamirani wa kana mansubain wa ittahada fi rutbah, apabila berkumpul dua dhamir dan kedua dhamir ini sama-sama mansub, wa ittahada fi rutbah, dan satu rutbahnya, kan yakuna li mutakallimaini, seperti dua dhamir yang mansub itu adalah sama-sama untuk mutakallim atau sama-sama untuk mukhatabain atau ghaibain, maka fa innahu yalzamu al-fasl fi ahadihima, maka mengharuskan penggunaan dhamir munfasil pada salah satunya. Harus. Contoh, a'taitani iyaya. Ya, a'taitani iyaya, engkau berikan diriku kepada diriku. Ya. A'taitukaka, a'taituka iyaka. Ya, a'taituka iyaka. A'taitu iyahu. Wa la yajuzu ittisalu dhamiraini, dan tidak boleh menyambung dua dhamir yang satu rutbah ini. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan a'taitanini. Enak kan berkumpul di situ. Ini dua nun a'taitani ini. Tidak boleh juga dikatakan a'taitu kaka, berkumpul dua kaf. Atau a'taitumu, a'taituhu, berkumpul dua ha. Ini enggak boleh, paham ini ya. Ini maksud dari fitihad rutbatil zam fasla. Ya, ketika rutbahnya dhamir itu sama, ya maka wajib salah satunya munfasil, salah satunya munfasil. Naam, benar, boleh. In kana ghaibaini, kalau dua dhamir itu ghaib. Nah, ini yang perlu ditambahkan. Wa ikhtalafa lafdhuhuma faqad yattasilan. Naam, kalau sama-sama ghaib tapi dalam keadaan lafadznya berbeda, kadang bersambung. Tapi kalau lafadznya sama, yang ghaib pun enggak boleh. Seperti tadi kan a'taituhu, enggak boleh. Kenapa? Ghaib cuma lafadznya sama, hak semua. Jadi maksud oleh beliau wa qad yubihul ghaibu fi wasl adalah dhamir ghaib, dua dhamir ghaib yang sama-sama ghaib tapi lafadznya beda. Cuma sayangnya di situ beliau apa? Lafadznya mutlak gitu. Wa qad yubihul ghaibu fihi wasl, ghaib kadang membolehkan menggunakan apa? Ittisal. Sehingga dikritik oleh yang lain. Ya, sebagian mereka ubur seperti anaknya. Di situ kan beliau kan menyebutkan wasl kan nakirah. Wasl nakirah. Maksudnya naw' minal wasal, jenis wasal tertentu, tidak semua ya wasal. Yani wasal dhamir ghaib dengan dhamir ghaib yang lain yang berbeda macamnya gitu. Wa ikhtalafa lafdhuhuma faqad yattasilan, berbeda lafadz dua dhamir ghaib itu maka kadang bersambung. Contoh, az-zaidani ad-dirhamu a'taituhuma, berkumpul dua dhamir apa di sini? Ghaib. Cuma naw'nya sama enggak macamnya? Beda. Yang pertama huma, yang kedua alha. Adapun pada selain dhamir ghaib enggak boleh, meskipun naw'nya berbeda, macamnya berbeda. Iya. Paham ini ya? A'taitanina enggak boleh. Iya. A'taituka kuma enggak boleh. Tapi pada yang ghaib ini boleh kalau naw'nya berbeda, lafaznya berbeda. Wa ilaihi asyara bi qawlihi fil kafiyah, dan kepada inilah beliau isyaratkan pada dalam al-kafiyah beliau lebih tegas. Makhtilafin ma, tuh ada sudah sebelumnya bersama ada khilaf perbedaan lah. Makhtilafin ma di sini seperti ma nakirah mausufah biha, nakirah yang fungsinya menyifati ikhtilaf ini. Pokoknya bersama dengan adanya satu perbedaan tertentu lah, ya perbedaan lafadznya. Wa nahwa, ini pelengkap saja pembahasan lain. Wa nahwa baminat iyahumul ardu ad-daruratu tuqtabat, dan contoh berminat ia umul ardu, darurah ini menuntut, ini darurah menuntut penggunaan dhamir munfasil. Sudah lewat ini kan? Ya, yang menjadi bahasan ma khilafin ma. Wa rubama uthbita hadzal bait fi ba'd nusakh al-alfiyah wa laysa minha. Dan bisa jadi ya, ditetapkan bait ini pada sebagian nuskhah alfiyah, padahal itu bukan termasuk alfiyah. Ya. Bukan termasuk apa? Alfiyah. Wa asyara bi qawli, dan dia mengisyaratkan ucapannya, ini bahasanya dilewat pas ini. Dhaminat kama dhaminat ila akhir al-bait ila anna al-ityan bil dhamir al-munfasil ila anna al-ityan bil dhamir munfasila fi mawdhi'in yajibu fi ittisaluhu darurah. Kemudian dia mengisyaratkan dengan ucapan yang selanjutnya wa anna dhaminat sampai akhir bait kepada bahwasanya mendatangkan dhamir munfasil di tempat yang wajib muttasil itu darurah. Seperti ucapan penyair yang sudah lewat, bil ba'itsil waritsil amwat yaqad dhaminat iyyahum al-ardhu fi dahri dahrir. Maka taqaddama dzikru dzalik. Ya. Di antara contoh yang lain dalam ucapan penyair tentang ijtima', ya, ijtima' dhamiraini wa ibaini adalah yang liwajhika fil lawajhuka lawajhuka fil ihsani basun wa bahjatun. Lawajhuka fil ihsani basun wa bahjatun. Ana lahumahu ana lahumahu qaffu akrami walidin. Liwajhika fil ihsani basun wa bahjatun. Ana lahumahu qaffu akrami walidi. Sungguh wajahmu ya fil ihsani bastun, ketika berbuat ihsan, bastun wa bahjah, ceria dan bahagia. Jadi berbuat ihsan tapi dengan hati yang penuh kerelaan, wajah yang berseri-seri. Ana lahumahu qaffu akramu qaffu akrami walidi. Ini qaffu sebagai fa'il anala, yang mana karena sebab meneladani orang tua yang paling mulia. Ana lahumahu, dua sifat tadi, bastu al-wajh wa bahjatuhu, itu mengenai wajahnya. Ya, jadi ana lahumahu. Ana lahumahu mang balik pada bastun wa bahjah, haknya balik pada wajah. Ya la wajhuka fil ihsan bastun wa bahjatun. Ana lahumahu, yang mana bastu dan bahjahnya. Ini ana lahumahu mengenai wajahmu. Karena sebab qafu akrami walid, engkau meneladani orang tua, bapak yang paling mulia. Ya, sampai sini apa yang ditanyakan? Paham insyaallah ini ya, pembahasan yang terakhir ini. Itu bahwasanya apabila berkumpul dua dhamir muttasil satu rutbah, ya. Maka wajib apa? Ya, wajib infisal. Kalau misalkan kita gabungkan dengan sebelumnya, apabila dua dhamir muttasil, ya, dua rutbahnya bagaimana? Rutbahnya berbeda. Kalau rutbahnya berbeda bagaimana? Hah? Ya bisa muttasil, bisa munfasil. Kalau muttasil wajib mendahulukannya akhos, ya. Kalau munfasil ya boleh bebas, manapun yang dahulukan dengan syarat aman dengan dari labes. Kemudian bahasan berikutnya, ya, kalau rutbahnya sama, ya, maka wajib digunakan dhamir munfasil. Ya, secara umum kecuali yang dikecualikan, yaitu apabila dua dhamir yang satu rutbah ini sama-sama dhamir yang ghaib, tapi apa? Beda apa? Nawa'nya, lafadznya berbeda. Kalau lafadznya sama boleh tidak? Tidak boleh, sama seperti yang lainnya. Ya, di sini wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanallahi wa bihamdih. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.